لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد تفضل يا مروم ستار طيب مو ستار yang belum pernah barangkali sudah siap تفضل ada yang belum dan siap Wilias sudah belum sudah pernah siapa ada yang siap belum siap. Atau yang sudah terfoto. Kalau enggak ada yang belum siap, yang sudah. Sudah pernah store, berapa mau store lagi? Hai. Belum nambah soalnya ya. Ayatnya belum nambah. Belum sampai terakhir. Masih ayat ke-30. Sini. Ya. Fadhlan, barangkali mau dari awal sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون maknya pendek di tasjidnya yang panjang yang di amma jangan di amma jangan dipanjangkan amma yatasaalun Anin nabail azim Alladihum fihi muhtarifun Kalla say'alamun Thumma kalla say'alamun Alam naj'alil ardu mihada Wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شراط ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور الشور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Supaya nambah kita baca. Baca ayatnya dihafalkan. Baik. Meskipun tafsirnya belum. Supaya di pekan berikutnya store baru lagi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat a'udzu kezal, a'udzu dan jim nir rajim, jangan nir rajim, jangan dihamaskan. Inna lil muttaqin mafaza. Inna lil حدائق وأعنابا يعني 4 sampai 5 harakat di hada طيب وكواعب أترابا وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ingat وَلَا كِذَّابًا zaba za jangan wala kizaba jangan pakai za za za kizza jazaa'an mir rabbika ataa'an hisaba jazaa'an mir rabbika ataa'an hisaba di za dengan to 4 sampai 5 dipanjangkan jazaa'an mir rabb dua kali mir rabb jazaa'an mir rabbika ataa'an hisaba jazaa'an mir rabb رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ situ ada waqaf salat dawakof sola. Wakof sola ini boleh berhenti, tapi kalau kuat dilanjutkan. Ya, kalau kuat, kalau enggak kuat tadi berhenti di Ar-Rahman. Wa ma bainahuma Ar-Rahman. Ya, boleh langsung dilanjutkan. Itu kalau enggak kuat ya, berhenti di situ. Kalau kuat semuanya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Coba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Nanti disesuaikan masing-masing ya, kuat atau tidak. Kalau kuat ingat semua dibaca, tapi kalau enggak kuat berhenti di tadi waqaf. Demikian pula ayat setelahnya, kalau kuat semuanya, tapi kalau enggak kuat berhenti di waqaf shalah atau waqaf shalah. Ada juga yang mengatakan siri. Kita contohkan yang waqaf dulu. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Di situ nanti kalau enggak kuat berhentinya. Malaikatu la'nya 4 sampai 5. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Yang kuat boleh satu kali. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman. Nah juga kurang kuat. Tarik nafas dulu supaya kuat. Kita coba. Ini jarang soalnya di ayat ini yang sekaligus. Sampai situ harus diulang karena enggak ada waqaf. Kalau berhenti di Ar-Rahman. Dari laya takalamu. Tapi kalau mau berhenti sempurna di sofa tadi. Meskipun secara arti di sofa juga belum sempurna. Tuh. Secara artinya. Ya coba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tanpa nyuri. Biasanya kalau nyuri itu sedikit. Kalau dalam perlombaan ketahuan kalau nyuri itu. Kalau nyuri nafas biasanya. Fadhal, diusahakan tanpa nyuri. Ya. Tapi ditarik dulu memang kalau pengen kuat teorinya. Tarik lewat hidung, kemudian tahan. Baru bicara. Keluarkan sedikit-sedikit gitu. Jangan langsung. Ya, sudah habis lagi. Ditarik. Tahan langsung ngomong. Ya langsung diucapkan. Fadhal. Jangan sampai capek langsung dicepetkan. Illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Jangan. Ya, karena dia napasnya keburu habis, akhirnya cepatkan. Jangan sampai. Demikian pula di ayat setelahnya boleh dibagi dua. Ya, boleh berhenti di waqaf. Dzalikal yaumul haqq. Fadhal. Dzalikal yaumul haqq. Kalau qalqalah berhenti di qalqalah yang tasdid dikasih jeda. Haqq baru. haqqo, tidak langsung mantul, tidak haqqo, haqqo, tidak. Tapi di ada jeda sedikit, haqqo baru. Dzalikal yaumul haqqo. Coba. Dzalikal yaumul haqqo. Jadi qalqalahnya ini agak lambat kalau di tasydid. Ya khusus ini dalam huruf qalqalah yang di tasydid. فَمَشَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا Oh, dilangsung boleh ya, berarti disambungkan. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَفَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Kalau disambungkan jangan dipantulkan ya. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ, jangan dikitukan, jangan dipantulkan. Jadi langsung saja untuk tasydid saja. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa. Tanpa dipantulkan. Kemudian ayat berikutnya panjang juga. Boleh dibagi dua bagi yang tidak kuat. Tanya. Berhentinya bebas. Ya. Yang penting diulang karena enggak ada waqaf. Ya, karena enggak ada waqaf di ayat berikutnya. Kita contohkan. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Berhenti di situ aja dulu. Meskipun boleh di, pokoknya di mana saja yang enggak kuat, itu namanya waqaf daruri, ya, atau waqaf karena diakibatkan darurat, kayak pendeknya nafas atau yang lainnya. Tapi yang seperti ini diulang dari kalimat yang sempurna. Fadlu. Inna diulang dari yauma. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Innanya ingat 4 sampai 5 harokat. Dan 4 sampai 5 harokat innanya. Sering dengar mungkin ya yang berhenti di koriba, ya. Tanpa mengulang lagi. Yang itu tidak ada waqaf. Dari aturan tidak ada waqaf. Sehingga yang ahsan diulangi. Meskipun ada sebagian para ulama yang bolehkan berhenti kalau memang sudah sempurna maknanya. Kalau sempurna maknanya boleh tanpa diulang. Tapi di sini tidak sempurna dari segi lafaz. Berkaitan dengan lafaz setelahnya. Kalau dilanjutkan kuat boleh satu ayat. Kita tarik dulu. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hampir habis ini. karena kebanyakan yang panjang atau kebanyakan dengung itu juga membuang nafas. Membuang nafas. Mari coba. Tafadhal. Ayo. Sampai. 1 2 3. Inna ahdallakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Habis ya. Berarti kurang nafas, naik nariknya. Nariknya diperbanyak, kalau segitu kurang berarti tambah dalam nariknya. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Kalau lihat baca izhar itu ada kitanya, kita apa langsung ke ayat? Seperti apa situ? Misalnya inna anzalnakum, inna anzalnakum ada kalau inna. Langsung kalau izhar enggak dipanjangkan. Izhar mim ataupun nun hanya sebatas gunnah sedikit saja. Jangan sampai dilamakan. Inna anzarnakum azaban qariba. Ya, jangan anzarnakum, jangan dipanjangkan di mimnya. Karena disamakan, dinamakan izhar juga. Izhar syafawi. Al-muhim itu kalau terjadi darurat karena pendeknya nafas, karena batuk atau karena tersengal atau ada yang mengganjal di tenggorokan, itu boleh berhenti di mana saja. Tapi tadi diulangi dari kalimat yang sempurna. Jangan lanjut begitu saja. Misalkan seorang habis nafasnya, inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzur. Maka diulangi dari sebelumnya yang akan menyempurnakan maknanya. Baik. Bismillah. Kita lanjutkan tafsir ayat. Sudah kita lewati tafsir litaghina ma'aba. Ada berapa jenis bentuk melampaui batasan? Ada berapa jenis bentuk melampaui batasan? Apa saja? Melampaui batasan dalam hal apa dan hal apa? Melampaui batasan manusia. Melampaui batasan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sama makhluk, sama manusia, kemudian atau dengan yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah. Yang kedua, melampaui batasan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Bentuk seseorang melampaui batasan terhadap hak-hak Allah seperti apa contohnya? Meremehkan para nabi. Itu dengan meremehkan perkara-perkara yang wajib atau terjerumus terhadap perkara-perkara yang haram. Adapun bentuk melampaui batas dalam hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala manusia, itu merampas kehormatan atau harta atau darah, ya, berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala labithina fiha ahqaba. Setelah Allah SWT sebutkan bahwasanya jahannam, inna jahannam kanat mirsada litaghina ma'aba, bahwasanya jahannam Allah jadikan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, baik melampaui batas terhadap hak Allah SWT itu sendiri atau terhadap hak-hak manusia. hamba-hamba Allah. Maka mereka at-taghin, orang-orang yang melalui batasan ini, labithina fiha, mereka tinggal kekal di dalamnya, ahqaba, dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang panjang. Dan waktu yang panjang ini ditafsirkan dalam ayat yang lain, yaitu abadal abidin, waktu yang kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau dia memahami secara letterlek, secara zahir ayat ini saja, ya, mereka kekal atau tinggal di dalam neraka jahanam dalam waktu yang panjang, berarti apa? Waktu yang panjang ini akan berakhir. Ya. Nanti seseorang akan salah faham waktu yang panjang. Oh, berarti nanti seusai waktu yang panjang ini berarti selesai. Tidak. Ya. Maksudnya adalah abadal abidin. Ya. Selama-lamanya. Atau tafsir yang kedua, waktu yang panjang ini bagi usatul muwahhidin, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT tapi dia bermaksiat. Ya. Dia seorang muwahhidin, ahli tauhid, tetapi bermaksiat, sehingga Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Baru setelah itu Allah angkat mereka dan Allah masukkan ke dalam surga. Tanya. Makna labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Labithin di sini ay baqina fiha. Makna labithin baqina fiha. Ya, berada di dalamnya, tinggal di dalamnya. Baqa. Ahqaba adapun makna ahqaba ay madadan tawilatan. Waktu yang panjang. Itu makna ahqab. Waktu masa yang panjang. Waqad dalla al-Qur'anul Karim ala anna hadhihi al-madada la nihayata laha. Dan Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan bahwasanya waktu yang panjang ini, ahqaba ini, adalah waktu la nihayata laha, yang tidak ada penghujungnya, yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ya. Itu dalam memahami ahqaba, waktu yang panjang ini tidak ada ujungnya. Karena itu adalah di sisi Allah, beda dengan kita. Ya. Pokoknya kita menanam padi dalam waktu yang panjang, ternyata berakhir sampai waktu memanen. Tanya. Itu panjangnya menurut manusia. Ya, sehingga panjangnya menurut Allah di sini adalah la nihayata laha, tidak ada akhirnya, tidak ada penghujungnya. Wa annaha madadun abadiyatun, dan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang abadiyah, kekal. Apa yang menunjukkan bahwasanya ahqaba di sini adalah waktu yang kekal, waktu panjang yang kekal? Kama jaa dzalika musarrihan bihi, sebagaimana hal itu datang secara jelas menjelaskan bahwasanya ahqab adalah waktu yang panjang dan kekal, fi tsalatsi ayatin min kitabillah, yaitu di tiga ayat dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ditafsirkan dengan ayat yang lain bahwasanya ahqab di sini bukan hanya saja waktu yang panjang, tetapi panjang dan tidak ada penghujungnya, akhirnya, menunjukkan kekal. Yang pertama fi suratin nisa'i, di surat An-Nisa ayat ke 168 sampai 169, Allah firmankan, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang zalim, maka Allah SWT tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan menuju jahannam. Ini orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Ya. Tidak akan Allah ampuni dan tidak akan Allah berikan hidayah, petunjuk ke dalam jalan yang benar, ke dalam jalan keselamatan. Tetapi Allah akan tunjukkan mereka kepada tariqa jahannam, ya, jalan menuju jahannam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ini di neraka itu khalidin, ya, kekal. Bahkan apa? Abada, selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka min ahli nar. Baik, karena Allah mudahkan jalan-jalannya dan mereka pun memilih jalan tersebut. Baik. Yang kedua, wa fi suratil ahzab, di surat Al-Ahzab ayat yang ke-64 sampai 65. Allah firmankan innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira. Sesungguhnya Allah SWT melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapatkan wali, pelindung, wala nasira, dan tidak mendapatkan penolong. Yang ketiga, di surat al-jin, di surat al-jin yang menunjukkan bahwasanya ahqab adalah waktu yang panjang dan kekal. Itu di ayat yang ke-23. Qauluhu ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam. Ya. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini tiga ayat cukup yang menafsirkan ahqab, ya, tinggal di neraka jahanam itu selama-lamanya, ya, kekal selama-lamanya. Maka kata Syekh, fa idza kana Allah sarraha fi thalathi ayatin min kitabihi, jikalau Allah SWT menjelaskan dalam tiga ayatnya di dalam kitabnya ini, bi anna ashaban nari mukhalladuna fiha abada, bahwasanya penduduk neraka mereka kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya, ya, tatkala Allah jelaskan di antaranya dari tiga ayat ini bahwasanya penduduk neraka itu mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, maka hal ini fa innahu yalzamu an takuna an-naru baqiyatan abadal abidina, ya, berkonsekuensi bahwasanya neraka baqiyah, tetap ada, abadal abidin, selama-lamanya, ya. Itu lazimnya, ya, lazimnya, konsekuensinya. Kalau Allah jelaskan bahwasanya penduduk neraka itu mereka kekal di dalamnya, berarti neraka itu tetap ada selama-lamanya, enggak mungkin sirna, ya. Masa penduduk neraka mereka kekal di dalam neraka sementara nerakanya enggak ada? Enggak mungkin, ya, sehingga selama mereka kekal di neraka, maka neraka itu akan tetap kekal ada. Kenapa tetap kekalnya? Karena kehendak Allah, ya, karena kehendak Allah Azza wa Jal, yang Allah ingin mengekalkan mereka, ya, ingin mengekalkan neraka. Demikian pula Allah ingin mengekalkan surga. Jadi bukan kekal dengan sendirinya, tetapi dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Wa hadza huwa alladhi 'alaihi ahlu sunnati wa jama'ah, dan ini merupakan pendapat yang diyakini oleh segenap ahli sunnah wal jamaah, ya. Bahkan apa, ijma' as-salaf wal khalaf min al-a'immah min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatid din, disebutkan oleh Imam At-Tahawi, ijma' ahli sunnah wal jamaah dari kalangan salaf wal khalaf, dahulu sampai sekarang, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang setelahnya, sampai para imam dalam agama ini. Meyakini bahwasanya al-jannatu wan-nar makhluqatan la tafnayan wa la tabidan. Ya. Surga dan neraka, keduanya makhluk Allah. Tidak punah dan tidak hancur. Ini yang diyakini oleh segenap ijma' ahli sunnah wal jamaah. an-nar wal jannata makhluqatan la tafnayan abada. La tafnayani abada wa la tabidan. Ya, bahwasanya surga dan neraka keduanya makhluk Allah. Allah yang menciptakan mereka, surga dan neraka. Ya. Jadi suwargo lan neraka itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Makhluk Allah Azza wa Jalla. La tafnayani abada, yang tidak akan punah, tidak akan hancur selama-lamanya. Kenapa? Karena penduduknya akan tetap ada selama-lamanya. Ya, sehingga apa? Neraka pun Allah jadikan setia menemani mereka selama-lamanya. Dan di sana ada kelompok-kelompok yang tidak meyakini tentang kekalnya surga dan neraka. Di antaranya Al-Jahm bin Safwan, ya, min a'immati al-mu'attilah. Ya, Jahm bin Safwan sebagai imamnya, pemimpinnya, dedengkotnya al-mu'attilah, orang-orang yang menentang dari ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jal, ya, baik sifat-sifatnya ataupun nama-namanya, dan apa yang dijadikan ketetapan di sisi Allah Azza wa Jal, maka ditentang oleh imamnya dari kalangan Jahmiyah, yaitu Al-Jahm bin Safwan. Demikian pula diikuti pendapat Jahm bin Safwan ini oleh Abul Hudzail Al-Allaf. Abul Hudzail Al-Allaf yaitu syekhnya dari kalangan Mu'tazilah, ya, penerus dari ajarannya Wasil bin Atha, ya, sebagai pendiri Mu'tazilah. Bisa difahami. Kemudian kata Syekh, wa wujida khilafun yasir min ba'di ahli sunnati fi abadiyatin nari. Dan didapati perselisihan yang kecil. Ya, terdapat di sana perselisihan yang kecil, tidak besar. Ya. Tidak rongkah istilahnya. Persisiannya biasa, kecil. Dari sebagian ahli sunnah tentang kekalnya neraka. Tentang kekalnya neraka. Ini, di sana ada khilaf, persisian sedikit. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu besar di kalangan ahli sunnah tentang kekalnya neraka. Ya, tetapi ijma tadi, para ulama meyakini bahwa neraka itu kekal, cuma ada sedikit saja yang nyeleneh, ya, yang keluar dari ijma tersebut menganggap neraka itu enggak kekal, ya, tapi hanya waktu yang panjang, kemudian ada berakhirnya. Dan pendapat ini mereka sandarkan kepada pendapatnya Umar bin Khattab, demikian pula kepada pendapatnya Abu Hurairah, dan juga kepada pendapatnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan mereka sandarkan pula kepada Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya dari kalangan para sahabat, ya, yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal, cuma dalam waktu yang panjang saja, ahqaba tadi. Apa dalilnya? Di antaranya mereka berdalil dengan surat Hud di ayat ke 106 sampai 108. Allah firmankan, wa ammal ladzi wa ammal ladzina saqu fa fitnar lahum fiha zafirun wa shahiq. Adapun orang-orang yang saqu, yang binasa, yang sengsara, maka mereka fafinnar, di neraka. Mereka di dalamnya menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan tersengal-sengal. Sampai bunyi. Ya, sangat sumpeknya nafas mereka. Ya, lebih dari mengek istilahnya. Ya, tidak mampu untuk menghirup dan mengeluarkan nafas. Ya. Kemudian kata Allah SWT dalam ayat yang setelahnya, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. Mereka kekal dalamnya selama tetap adanya langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk. Ini kalimat ini yang dijadikan dalilnya. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ini menunjukkan kata mereka di sana ada pengecualian. Kecuali kalau Allah menghendaki lain. Padahal sebut di sebelumnya apa disebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu maha berbuat apa yang Allah kehendaki, Allah inginkan. Sehingga kata mereka di sini ada pengecualian. Ya. Tetapi pengecualian ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam tahqiqnya di Syarah Tahawiyah, pengecualian ini jikalau sahih riwayat yang sampai kepada sahabat tadi, ini karena pendapat tersebut disandarkan kepada riwayat yang datang dari Umar tadi, ya, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri di antaranya yang masyhur. Ya, tetapi riwayat-riwayat ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala semuanya adalah atharun wahiyah. Athar-athar, ya, khabar-khabar yang datang dari sahabat yang wahiyah, yang keliru. Baik. Bahkan bukan hanya keliru kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Athar tersebut, berita yang datang dari para sahabat tersebut yang disampaikan oleh mereka kepada para sahabat tadi, bal hiya atharun mawdu'atun, bahkan sebagai athar-athar yang mawdu', yang palsu, ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala cantumkan langsung dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah, rangkaian-rangkaian hadis yang lemah. Baik. Jadi sebagiannya ada yang palsu. Yang dianggap sahih hanya datang athar yang sampai kepada Abu Hurairah dan juga Abi Sa'id Al-Khudri. Itu yang dianggap sahih atharnya. Jadi ingat itu semua athar, ucapan sahabat, penafsiran sahabat, bukan dari Rasulullah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak kekal, ya, datangnya dari ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat ini yang dianggap sahih riwayatnya, yaitu yang sampai kepada Abu Hurairah dan kepada Abi Sa'id saja. Adapun yang sampai kepada Umar bin Khattab, kepada Abdullah bin Mas'ud, itu adalah riwayat yang lemah. Bahkan kata Syekh tadi, maudhu' palsu. Sehingga pendapat ini tidak digubris, tidak diperhatikan. Tetapi kembali kepada ijma' tadi. Apa yang telah kita pelajari, bahwasanya jika kalau di sana ada ijma, maka tidak boleh keluar dari ijma. Ya. Terlebih tentunya para sahabat lah tidak ijma dalam perkara yang sesat. La tajtami ummati ala dalalah, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Dan meskipun seandainya athar-athar yang disampaikan oleh mereka, disandarkan oleh mereka kepada para sahabat tadi sahih, ya, kalau ini Syekh Al-Albani membawakan kalau seandainya sahih pun, maknanya bukan berarti neraka itu tidak kekal, tetapi maknanya bahwasanya orang-orang yang bertauhid, yang mereka bermaksiat, Allah masukkan ke dalam neraka, kemudian waktu begitu panjang sampai habisnya dosa mereka, baru angkat, ya, Allah angkat mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu maknanya, ya. Waktu yang panjang ini yaitu sampai habisnya dosa mereka dari orang-orang yang Allah angkat, ya, menjadi penduduk surga. Dan itu ada, ya, tadi dari kalangan usatul muwahhidin, ya, orang-orang yang bertauhid tapi dia maksiat. Dan apa, timbangan amalan kejelekannya lebih berat ketimbang kebaikannya, sehingga Allah perhitungkan dulu, ya, mereka dengan neraka. Baik. Berbeda dengan orang-orang yang apa? La taqumu mawazinuhu, timbangannya sudah enggak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah kita lewati pembahasan tentang orang-orang kafir yang mereka apa tidak bermanfaat timbangannya. Artinya Allah tidak menimbang mereka. Kenapa? Enggak ada yang harus ditimbang. Ya. Enggak ada yang harus ditimbang. Kalau orang-orang yang muwahhidin tapi bermaksiat, mending ditimbang ada amalan kebaikannya meskipun kalah. Tetapi orang-orang kafir semuanya ini gelondongan. Jelek semua. Sehingga apa? Tidak Allah tegakkan. Ya, sebagaimana surat Al-Kahfi yang sudah kita lewati. Ya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin pun di sini membawakan apa yang sama dibawakan oleh Syekh Albani. Wa za'amu annaha ghairu mu'abbadatin. Mereka menganggap bahwasanya neraka itu tidak kekal. Wastadallu bihujajin. Dan mereka berdalil dengan hujjah-hujjah tadi, dengan asar-asar para sahabat, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat para sahabat. Hiya fil haqiqati, yang sebenarnya asar tersebut pada hakikatnya adalah syibahun, sebagai perkara syubhat saja. Ya. Tidak jelas, rancu. La dalalata fiha, tidak ada dalil padanya. Lima zahabu ilaihi, terhadap pendapat yang mereka berpendapat dengannya. Ya. Jadi hujah-hujah dari dalil, ucapan-ucapan sahabat yang mereka pakai yang menunjukkan bahwa neraka tidak kekal itu, tidak menunjukkan kepada dalil, tidak menguatkan pendapat yang mereka berpendapat dengannya, yaitu yang berpendapat neraka tidak kekal. Sama sekali tidak menunjang, tidak menguatkan pendapat mereka. Ya. Wa idza qurinat bil adillatil ukhra. Ya. Dan apabila digandengkan pun dengan dalil-dalil yang lain, ya, maka tabayyana annahu la mu'awwala 'alal mukhalifi fihi wala 'ala qawlihi, tidak dijadikan sandaran terhadap yang menyisihinya dan terhadap ucapannya. Artinya tidak teranggap ucapan mereka. Ya, tidak mu'tamad, dijadikan sandaran pendapat mereka ini. Karena pada hakikatnya itu semua tidak menunjukkan kekal, tetapi menunjukkan tadi kata Syekh Albani, menunjukkan bahwasanya ada sebagian manusia dari kalangan muwahhidin yang bermaksiat dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah waktu-waktu berikutnya Allah angkat dan masukkan ke dalam surga. Tetapi ini semua bukan berarti menunjukkan kekal, berarti bukan menunjukkan sementara waktu neraka itu, enggak. Tetap terus langgeng bersama orang-orang yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir. Karena kafir enggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dispensasi. Tidak ada keringanan seperti ini. Sehingga kata Syekh, wal wajibu 'alal mu'mini, yang wajib bagi seorang mukmin, ayyataqida, untuk dia meyakini, ma dalla alaihi kitabullah, apa yang ditunjukkan oleh kitabullah tadi di antaranya dalam 3 ayat, dalalatan sharihatan, karena dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an tadi sebagai dalil yang jelas, yang sharih, la tahmilu ta'wil, yang tidak mungkin untuk ditakwil, tidak mungkin untuk dipalingkan ke makna lain, yaitu wal ayatus salatu allati dzakarnaha, ayat yang 3 yang telah kita sebutkan, kullaha ayatun muhkamatun, sebagai ayat-ayat yang jelas, tidak butuh ditarik ulur lagi maknanya. Tadi ayat yang kita baca ya di surat apa yang pertama, An-Nisa, yang kedua Al-Ahzab, yang ketiga surat Al-Jin, itu semua apa, tidak menerima takwilan karena ayat muhkamah. Kalau ayat muhkamah itu jelas gamblang difahami oleh orang-orang yang awam sekalipun, cuma dia mendengar maknanya tanpa melihat tafsirnya pun sudah yakin bahwasanya itu adalah khalidina fiha, abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga ayat-ayat yang muhkamah secara umum la yatatarraqu ilaihin naskhu, tidak bisa menerima naskh, tidak bisa untuk dihapus. Ya. Tidak bisa untuk dihapus. Wala yatatarraqu ilaihal ihtimalu, dan tidak mungkin untuk dicampuri dengan ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Baik, karena sudah jelasnya. Amma adamu tatarrukin naskhi, adapun ayat-ayat muhkamah yang tidak menerima nasakh, yang tidak bisa dihapus, ya, ada mutatarrukin naskhi ilaiha falianna khabar. Ayat-ayat muhkamah yang tidak bisa dihapus dikarenakan ayat tersebut sebagai khabar, berita. Ya. Itu kriteria yang pertama. Kalau di sana ada ayat-ayat muhkamah yang tidak bisa dinasakh, yang tidak bisa dihapus dikarenakan khabar. Ya, ini kriteria yang pertama, diingat-ingat. Ya, ayat muhkamah yang tidak bisa dihapus karena diantaranya ayat tersebut menunjukkan khabar, menunjukkan berita. Wa akhbarullah, kaidahnya ingat. Wa akhbarullahi azza wajal, berita Allah SWT, ini kaidah. Berita Allah SWT la tunsakhu, tidak bisa dihapus. Di sesuatu yang diberitakan oleh Allah SWT tidak bisa dihapus. Wa kadzalika akhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berita yang diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dihapus. Kalau berita itu sahih sanadnya, matannya bisa dipertanggungjawabkan, bukan hadis yang lemah. Ya, itu kaidahnya, diingat. Berita dari Allah dan rasulnya tidak bisa dihapus. Li'anna naskha ahadil khabaraini bil akhar, dikarenakan menghapus salah satu dari dua berita, ya, menghapus salah satu dari dua berita, salah satunya dihapus dari dua berita ini. Pokoknya ada dua berita, kemudian yang satunya dihapus. Maka yastalzimu kadzaba ahadil khabaraini, akan berkonsekuensi mengharuskan dustanya salah satu khabar. Ya. Kalau ada dua berita, misalkan Allah SWT dan Rasulnya memberitakan, sehingga ada dua berita kan. Ya. Kemudian salah satunya dihapus. Misalkan di sana ada orang yang menghapus berita dari Rasul, yang dia benarkan hanya berita dari Allah, Quraniyun. Atau sebaliknya, dia dustakan berita dari Allah dan dia benarkan berita dari Rasulnya. Tayyib. Maka jikalau dia menghapus salah satunya dari dua berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, akan menganggap, oh kalau begitu mah berarti khabar Rasul dusta. Kenapa? Karena yang dia ambil hanya khabar dari Allah. Itu yang berpendapat khabar Allah saja yang diterima. Kemudian yang berpendapat khabar Rasul saja yang diterima, berarti dia nanti akan menyalahkan khabar Allah. Khabar Allah itu dusta, yang benar hanya khabar Rasul. Ini. Jadi ketika dihapus salah satu khabar, maka akan menyatakan berkonsekuensi bahwasanya khabar yang satunya dusta. Ya, kenapa? Karena yang terima salah satunya. Iya kan? Bisa difahami ini. Iya. Ketika ada dua orang kepada antum ngasih tahu, kata dua orang ini, yang satunya atau dua-duanya mengatakan sore ini ada ta'lim. Dua-duanya mengatakan sore ini ada ta'lim. Tapi antum terima dari satu orang saja. Berarti kalau antum menerima dari satu orang saja ini, padahal dua-duanya beritanya sama, akan berkonsekuensi satu orang ini berdusta. Karena antum tidak membenarkan salah satunya. Seperti itu contohnya. Ya. Maka demikian pula ketika dia membuang salah satu khabar dari khabar Allah SWT dan Rasulnya, akan menyatakan salah satunya kadzab, ya dusta. Imma ta'ammudan minal mukhbir, ya imma dengan sengaja, ya, bisa jadi dengan sengaja dari yang menghabarkan, au jahlan bil hali, atau karena tidak tahu dengan kondisi. Tayyib. Wa kullu dzalika mumtani'un fi khabarillah, dan itu semua terlarang, ya, dalam khabar Allah SWT. Artinya Allah tidak mungkin sengaja mendustakan khabar Rasulnya. Tayyib. Dan juga tidak mungkin Allah SWT jahlan bil hal, tidak tahu kondisi. Semuanya ini, ya, ditolak dari Allah SWT. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang paling benar perkataannya dibandingkan dengan perkataan Allah? Tentunya tidak ada. Ini yang menunjukkan konsekuensi bahwasanya ayat muhkamah yang berupa khobar tidak bisa dihapus dan juga tidak bisa masuk kemungkinan-kemungkinan yang lain, yang itu akan diterangkan oleh Syekh dalam kesempatan berikutnya insyaallah. Ya, kenapa ayat muhkamah itu tidak bisa ditakwil? Wallahu taala alam bissawab.